Hai Mama, hari ini kita punya tamu spesial nih. Dia seorang chef yang dipercaya buat handle jamuan internasional. Dialah Chef Arnold. Hai Chef. Halo. Chef, apa nih challenge-nya handle jamuan internasional? Oke, challenge dan pressure-nya tuh banyak. Pasti. Karena saya juga harus make sure semua kebersihan piring dan juga alat masaknya sesuai international standard. Piring juga, Chef? Iyalah, karena piring bersih itu standar dan bikin masakan jadi lebih istimewa. Untungnya saya punya partner andalan nih. Wih, siapa tuh Chef? Mama Lemon, internationally approved dan juga chef approved. Dengan formula extra power clean, bisa bersihkan 100 macam lemak dan bau amis. Wah, boleh dicoba nih, biar piring saya bersih dan masakan saya jadi lebih istimewa. Benar itu. Ya kan? Para mama juga harus pakai Mama Lemon nih, karena kunci masakan jadi lebih istimewa ada di piring dan alat masak yang bersih. Nah, dicatat tuh, Ma. Terus, Chef Arnold, ada pesan penutup nggak buat para mama? Pesan saya, ada Mama Lemon, semua pasti beres.